Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Belum kita melanjutkan membaca as'ilah dan ajwibah yang diberikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ada pertanyaan yang masuk. Sebagian ormas yang tidak suka dengan dakwah ini, maksudnya dakwah salafiyah, menyatakan sebuah tuduhan. Salafi meninggalkan musuh-musuh Islam dan mencela para da'i. Mohon bimbingan untuk menjawab tuduhan ini. Tapi, wallahu'alam, melihat realita yang ada, justru ya tokoh-tokoh dari sebagian yang menyatakan diri sebagai ormas Islam, kita melihat ya hal yang menunjukkan sikap wala, ya sikap loyal terhadap orang-orang yang sudah jelas-jelas musuh agama ini. Satu contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hal Yahud wan Nasara. Allah menyatakan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, bahwa Yahudi demikian pula Nasrani, mereka tidak akan ridha kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Artinya permusuhan al-Yahud wan Nasara tidak akan berhenti ya sampai muslimin mau untuk keluar meninggalkan agama mereka, agama Islam, dan mengikuti ya agama-agama kufur tersebut. Artinya jelas mereka adalah musuh. Namun kenyataan yang ada justru di antara tokoh-tokoh ormas ya, yang membenci dakwah salafiyah itu menunjukkan sikap wala ya terhadap orang-orang kufar. Ada yang ceramahnya di gereja ya, ada yang mengerahkan para pengikutnya untuk menjaga Natalan ya. Apa pernah misalnya salafiyin ya dikerahkan untuk jaga acara Natalan atau misa? Tidak ada. Dan satu hal yang diungkapkan oleh mereka, orang-orang kufar dahulu ketika Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i masih hidup, bahwa yang ditakuti oleh mereka itulah ya yang justru mereka yang duduk di majelis ilmu mempelajari ya kitabullah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya di atas pemahaman as-salafus salih. Itu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang kufar. Demikian pula ya orang-orang hizbiyin semisal Ikhwanul Muslimin, sampai-sampai tokoh di antara tokoh Ikhwanul Muslimin yang ada di Yaman di masa itu mengatakan, seandainya kami memiliki kekuatan maka yang pertama kali kami hancurkan adalah Salafiyin. Itu Ikhwanul Muslimin ya. Baik, yang di Indonesia Ikhwanul Muslimin ini juga ya bergerak. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, pendidikan sekolah-sekolah. Ada yang bergerak di bidang politik, ya, mendirikan partai. Yang sebagian orang menganggap partai orang soleh katanya. Ya, insyaallah paham ya partainya ya. Kenyataan demikian. Ya, kemudian juga ketika Al-Imam Muqbil telah wafat, di antara ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang kufar, mereka menilai bahwa gerakan ya, paling berbahaya terhadap mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan madakhilah. Siapa madakhilah? Ya, ikhwah salafiyin yang duduk menimba ilmu di majelis Syekh Al-Imam Rabi ya, Al-Madkhali Hafizahullah. Itu yang sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka tahu bahwa umat Islam ini ya, akan kembali kepada kejayaan mereka jika mereka betul-betul kembali kepada agama mereka, kepada Al-Quran, demikian pula sunnah yang sahihah di atas pemahaman salaful ummah. Ini yang sangat ditakutkan oleh mereka, musuh-musuh Islam. Baik. Jadi kalau dikatakan bahwa salafiyin meninggalkan musuh-musuh Islam dan mencela para dai, ini kedustaan. Adapun mengingatkan umat dari para dai yang mengajak kepada jahannam, maka ini bagian dari bentuk rahmah mereka terhadap ya kaum muslimin agar mereka tidak terbawa kepada kesesatan dai-dai yang menyeru kepada jahannam ya, kepada pintu-pintu neraka. Allahu taala alam. Kita masuk soal as-salasun ya, soal yang ke-30. Hadza sa'ilun yaqul, penanya ini berkata, yaqulu ahadud du'ati fi syaritin, salah seorang dai dia berkata dalam ceramahnya yang terekam di sebuah kaset, kaifa takunu jabbanan, bagaimana yakni engkau ya menjadi seorang yang penakut. Wa inna Hassan ibn Thabitin jabbanun, dan sesungguhnya Hassan ibn Thabit ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bahkan ya mendapatkan persaksian dari Nabi, beliau termasuk di antara ahlul jannah. Dikatakan oleh si dai tadi bahwa Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu jabban ya, penakut. La yasluhu lil qital, ya tidak pantas untuk diikutkan dalam perang kata dia. Walidzalika yutraku ma'an nisa, oleh karenanya Hasan ibn Thabit katanya ditinggalkan bersama dengan para wanita, maksudnya ditugaskan ya untuk menjaga para wanita di Madinah. Wa fi maudin akhar. Kemudian ya, di tempat yang lain ya, dia mengatakan inna Umar radhiyallahu an amsakahu min talabibihi wa akhadha yajurruhu kattaisi wal iyadzu billah. Dia mengatakan sesungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu telah menggenggamnya, yakni pada talabib, yakni kerah baju, ya, ai mencengkeram begitu. Wa akhadahu wa akhada yajurruhu kattais. Kemudian diseret, ya, bagaikan menyeret attais. Tais itu ya, kambing pejantan. Wal iyadzu billah. Ya, sampai pada ucapan seperti itu, sampai yang menukilkan ini ya mohon perlindungan kepada Allah. Wa kadzalika, demikian pula yattahimu Bilalan radhiyallahu anhu. Si dai ini ya mencela ya Bilal bisyaddir rihali liqabri Rasul sallallahu alaihi wasallam minasyam ila al-Madinah li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ya telah mempersiapkan, yakni perbekalan untuk mendatangi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syam ya menuju Madinah untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika, demikian pula yaqulu, dia juga berkata inna hunalika. Jadi si penanya ini mengatakan di sana ada seseorang. Inna hunalika rajulan yuqalu lahu Tariq As-Suwaidan. Di mana orang itu dijuluki ya, namanya Tariq As-Suwaidan. Yat'anu fi sahabah. Dia ya mencela sahabat. Yat'anu fi Muawiyah. Dia mencela Muawiyah wa Ali ibn Abi Talib, demikian juga mencela Ali ibn Abi Talib. Wa Utsman, demikian pula mencela Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi mencela orang-orang yang utama ya, bahkan sebagiannya adalah al-khulafa ar-rasyidun yang juga masuk dalam al-ashrul mubasysyarun bil jannah. Wa yaqul sa'il, si penanya berkata kasura indana al-ikhwanul muslimin. Di sekitar kami, di sisi kami, banyak orang-orang ikhwanul muslimin. Dan sesungguhnya munculnya ikhwanul muslimin ini bukan menyatukan kaum muslimin ya, tapi justru memecah belah kaum muslimin. Fi hadha zaman, di zaman ini. Wa man ta'athara bi da'watihim, dan orang yang terpengaruh, siapa saja yang terpengaruh dengan dakwah mereka, yakni dakwah ikhwanul muslimin ya, di antaranya adalah at-ta'nu fis sahabah radhiyallahu anhum, sikap mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Termasuk mungkin antum juga pernah dengar bagaimana peristiwa yang ya, terjadi di Afghanistan ketika kaum muslimin ya berhasil mengusir penjajah Soviet ketika itu, di mana orang-orang ikhwanul muslimin ya, baik itu di bawah pimpinan Hikmatyar ataupun Rabbani, ketika itu berebut kekuasaan, berselisih ya, siapa yang pantas untuk memimpin Afghanistan setelah perginya penjajah Soviet. Ya, perselisihan terus terjadi. Ya, kemudian di antara ucapan mereka dalam menyikapi perselisihan para pemimpinnya mengatakan bahwa perselisihan yang semisal itu bukan sesuatu yang baru. Toh dahulu di zaman para sahabat, Ali dan Muawiyah juga berselisih. Ya, ini kan celaan. Ya. Para sahabat, baik dari yang bersama dengan Ali maupun yang bersama dengan Muawiyah, mereka berijtihad dan mereka ahlul ijtihad. Ya, bukan memperebutkan kekuasaan. Ya. Namun yang terjadi pada pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin tersebut adalah perebutan kekuasaan, perebutan dunia. Jadi ketika mereka menyamakan perselisihan mereka dengan fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, ini hakikatnya adalah celaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fama asbabu dzalik? Si penanya bertanya, apa sesungguhnya sebab itu? Yani munculnya sikap celaan terhadap para sahabat. Baik yang disebutkan di sini dari nukilan dai, salah satu dai tadi, ataupun yang disebut namanya di sini Tariq As-Suwaidan. Kata Syekh, al-jawab at-ta'nu fi as-sahabati la yajuz. Celaan ya terhadap para sahabat adalah perkara yang tidak boleh. Wa fi'lu Tariq As-Suwaidan khata. Dan perbuatan Tariq As-Suwaidan, di mana dia mencela sahabat, mencela Muawiyah, mencela Ali, mencela Utsman, ini adalah ya sikap salah. Wa ahlus sunnati wal jama'ati, di mana ahlus sunnah wal jama'ah yakulun, mereka berkata, ma jara baina sahabati radhiyallahu ta'ala anhum naskutu anhu. Ya, bahwa apa yang telah terjadi dari fitnah di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka, maka sikap ahlus sunnah ya naskutu anhu, kita diam ya dari membicarakan tentang fitnah yang terjadi di kalangan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sudah dipelajari kemarin pada majelis Ustadz Usama ya hafizahullah, bagaimana ini sebagian salaf mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan pedang-pedang kalian ya dari darah para sahabat, ya maka hendaklah kalian jaga lisan-lisan kalian dari mencela kehormatan para sahabat. Kemudian wa amma ma dzukira an Hassan ibn Tsabit radhiyallahu an fa hadza kadzibun. Adapun yang disebutkan ya dari Hassan ibn Tsabit radhiyallahu an, maka hal ini merupakan kedustaan. Wa dzalika, kata Syekh, li anna Syi'ata min zamanin qadim yattahimuna Hassan ابن ثابت رضي الله عنه بأنه عثماني. Dikarenakan orang-orang Syiah sejak dahulu kala mereka ya mengkritisi atau menuduh ya Hasan ibn Thabit bahasanya beliau radhiyallahu an adalah seorang Utsmani. Mana Utsmani? Yakni pengikutnya Utsman, maksudnya ya orang-orang yang cenderung ya kepada Utsman ibn Affan. Wa annahu kana munsharifan an Aliin radhiyallahu an. Dituduhkan orang-orang Syiah bahwasanya Hasan ibn Thabit berpaling ya dari Ali radhiyallahu taala anhu. Sementara kita tahu bagaimana orang-orang Syiah di dalam sikap ghulu mereka terhadap Ali ibn Abi Thalib, bahkan yang ekstrimnya dari mereka sampai menyembah Ali bin Abi Thalib. Falidzalika qalu fihi ma qalu. Karenanya ketika mereka ya memandang bahwa Hassan ibn Thabit ya itu lebih cenderung kepada Utsman, mereka pun ya mengatakan pada sahabat yang mulia ini ya ucapan-ucapan celaan sebagaimana yang mereka katakan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ammal jubnu wasyaja'atu, adapun sifat penakut dan sifat pemberani, fahadhani amrani laisa lil abdi fihi madzanbun, maka dua perkara ini bukanlah seseorang terjatuh ke dalam dosa atau padanya yang mengandung dosa ketika seorang misalnya memiliki sifat pemberani, ya, atau sebaliknya yang memiliki sifat penakut. Bukan karena dua sifat yang Allah sifatkan kepada hamba tadi kemudian dia terjatuh dalam dosa. Li'annal jubna wasyaja'ata gharizatani fil abdi, karena sungguhnya sifat penakut, sifat pemberani adalah dua gharizah, yakni naluri, ya, yang ada pada seorang hamba, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya, menjadi sifat dasar dari masing-masing. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat pemberani, ada yang sebaliknya Allah berikan sifat penakut, sebagaimana sifat yang lainnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang sifat lembut, ada yang Allah berikan pada yang lainnya sifat kasar. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, yakhluquhum Allah Subhanahu wa taala fihi yauma yakhluquhu. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan keduanya, sifat penakut, sifat pemberani ini, pada seorang hamba di hari penciptaan hamba tadi. Ya, di hari penciptaan hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, pada hamba tadi, apakah dia seorang pemberani, ya, ataukah dia sebaliknya seorang yang punya sifat penakut. Fa kaunul abdi jabbanan hadza la yakunu min amalihi. Keberadaan seorang hamba sebagai seorang yang penakut, ya, la yakunu min amalihi, yang demikian bukan dari amalannya. Walakin yakunu min khalqillah, tapi sifat itu termasuk dari ciptaan Allah pada diri hamba tadi. Wa minal gharaiz wat tabai allati yakhluquha Allahu fil abdi, dan termasuk di antara naluri ataupun tabiat, naluri dan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sifat itu pada hamba tadi. Falaisa lahu fiha dzanbun, ya, sehingga tidaklah dengan itu hamba tadi berdosa. Lakin, akan tetapi, kaunuhu yuqalu fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hal tadi, ya, dikatakan pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fulan, ya, penakut misalnya, dikatakan ini ditujukan kepada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal kalam au ghairuhu minal kalamil ladzi yuaddi bin nas ila istikhfafi bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa istid'afihim. Maka ucapan ini ketika ditujukan, ya, kepada seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan membawa kepada manusia, yakni sikap meremehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap mereka sebagai orang-orang lemah. Ya, menganggap para sahabat sebagai orang-orang lemah. Ya, fahadha amrun la yajuz, di mana hal yang demikian adalah perkara yang tidak boleh. Ya. Wa qad radda ala Tariq Suwaidan Asy-Syaikh Ahmad ibn Abdul Aziz At-Tawajiri hafizahullah. Wa huwa rajulun salafi, radda alaihi fi juz'aini mawjudaini fal'allakum idza talabtumuhuma tajiduhuma. Dan Syekh Ahmad Ibn Abdul Aziz At-Tawajiri rahimahullah, beliau telah membantah ucapan Tariq As-Suwaidan ini, di mana Tariq As-Suwaidan ini ya kaset-kasetnya tersebar. Ya, isinya ya banyak mengandung celaan-celaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ataupun pembelaan terhadap orang-orang Syiah. Beliau ya mengeluarkan bantahan terhadap Tariq As-Suwaidan ini dalam dua juz ya, yang bisa jadi kalian ya akan ya mendapatkannya jika kalian mencari kitab tersebut ya. Dan para ulama baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup ya telah memberikan tahzir terhadap ya nama ini Tariq As-Suwaidan. Di antara mereka Al-Imam Ibn Baz ya rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Utsaimin ya rahimahullah, kemudian di antara yang masih hidup Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya beliau mensifati Tariq As-Suwaidan ini sebagai seorang jahil, tidak diketahui di mana belajarnya gitu. Ya. Kemudian ya di antara yang masih hidup Al-Imam Rabi ya Al-Madkhali hafizahullah, kata beliau ya saya baru mendengar satu kaset dari kaset-kasetnya, namun didapati di sana banyak celaan ya terhadap sahabat dan pembelaan terhadap orang-orang Syiah. Ini tentang ya, seorang tokoh ya duat yang menyesatkan, yakni Tariq As-Suwaidan. Baik, kita masuk soal al-hadi wasalasun. Soal yang ke-31. Hada soalun min daulatil Kuwait. Soal ini dari negeri Kuwait. Yakulu sa'iluhu. Si penanya berkata, ma qawlukum fi man yakulu. Qad ya'ti ba'da as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum man huwa afdalu min ba'dihim fi ba'di maqamatil iman. Al-ilmi wal-jihadi wal-ibadati. Wa yakulu inna jinsa as-sahabati afdalu min jinsi man ba'dahum. Kata penanya, apa pendapat engkau tentang seseorang yang berkata bahwa terkadang datang setelah generasi sahabat orang yang lebih utama dari sebagian sahabat, lebih utama dari sebagian sahabat pada sebagian kedudukan-kedudukan iman, seperti dalam bab ilmu ya, demikian pula dalam perkara jihad, kemudian dalam perkara ibadah. Kemudian orang tadi berkata, inna jinsa sahabati afdalu min jinsi man ba'dahum. Sungguhnya yakni jenis para sahabat, maksudnya para sahabat secara keseluruhan, istilahnya majmu' ya, secara kumpulan para sahabat, kumpulan mereka itu ya afdal dibandingkan kumpulan yang datang setelah mereka, generasi setelah mereka. Artinya apa? Keutamaan kumpulan ini ya tidak menafikan adanya sebagian person dari kumpulan itu yang mafdul, itu lebih afdol daripada ya sebagian yang ada pada kelompok yang yang afdal. Ya, jadi maksudnya demikian. Jadi bisa jadi misalnya ya, seorang tabi'in ya, meskipun generasi sahabat itu lebih mulia secara umum, secara kumpulannya dibandingkan generasi setelah mereka, tabi'in maupun yang datang setelah itu. Namun bisa jadi seorang tabi'in itu lebih utama dari sebagian sahabat. Itu maksudnya seperti itu. Dipahami? Ja'far paham? Contoh misalnya fulan dari tabi'in ini lebih utama daripada fulan dari kalangan sahabat. Meskipun kalau dikelompokkan namanya kelompok sahabat itu tidak bisa dikalahkan dengan kelompok tabi'in. Namun kalau personnya bisa jadi, kata penanya seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Tayyib. Kita lihat jawaban dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Al-jawab, hadza qad yakunu lahu syai'un min al-haqiqah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ini hal yang qad yakunu, bisa jadi ya, pada perkara yang demikian syai'un minal haqiqah. Jadi pada kenyataannya ada ya, pada kenyataannya ada. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Sebagian dari generasi yang datang setelah sahabat, misalnya tabi'in, punya sisi keutamaan yang tidak dimiliki oleh sebagian dari sahabat. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya telah bersabda, "Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Ya. Berapa banyak dari para pembawa atau seorang pembawa fikih ya, pembawa ilmu ya, misalnya pembawa riwayat, seorang sahabat, dia membawa riwayat itu kepada seorang yang afqahu minhu, lebih faqih dibandingkan dia. Maksudnya apa? Yang disampaikan ya kepada orang tadi, yang disampaikan tadi memahami apa yang terkandung dari riwayat yang dibawakan tersebut, yang tidak dipahami ya pada sebagian perkaranya oleh si pembawa. Bisa jadi ya, sebagai contoh misalnya di kalangan sahabat sendiri kita mengetahui ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, orang yang sangat bersemangat di dalam yakni mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat senior ya. Beliau di sisi yang lain ya memiliki fatwa yang demikian banyak yang ya, tidak didapati pada sebagian sahabat senior. Artinya ya, kemampuan beliau untuk menggali hukum dari sebuah ayat ataupun sebuah hadis ini ya memiliki kelebihan dibandingkan sebagian sahabat yang lebih senior. Oleh karena itu, satu kejadian yang sebagian sahabat yang menjadi pendamping Umar ibn Khattab ya, merasa cemburu. Karena kenapa? Ya, Ibnu Abbas diikutkan dengan mereka para senior yang sementara Ibnu Abbas umurnya sebaya dengan anak-anak mereka. Maka Umar ibn Khattab ingin menunjukkan kepada mereka ya hakikat dari keilmuan Ibnu Abbas. Kemudian ketika dihadirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bertanya, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'a nasrullahi wal fath, hingga akhir dari surat tersebut ya. Mereka mengatakan ini adalah berita ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kaum muslimin akan ya, mendapatkan kemenangan, ya, dan semakna dengan itu. Kemudian setelah semuanya menjawab dengan jawaban yang semisal itu, Umar bertanya, ya, kepada Ibnu Abbas, apa yang kau ketahui tentang surat itu? Ibnu Abbas menjawab, ini adalah berita tentang telah dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya wallahi, tidaklah yang aku ketahui kecuali seperti yang kau katakan. Ya, tidaklah yang aku ketahui dari surat tersebut kecuali seperti yang kau katakan. Jadi dari sini nampak bagaimana ya keilmuan Ibnu Abbas bersamaan dengan mudanya usia beliau. Kemudian waqad dhahara fi asri tabi'in wa atba'i tabi'in min huffadhil fiqhi wa rijalil istinbat man baraza fi dhalik. Dan telah muncul di masa tabi'in, demikian pula di masa atba'ut tabi'in, dari kalangan huffaz al-fiqh, ya, para huffaz fiqh, ya, termasuk di antara yang dikenal ada di sana para fuqaha sab'ah, fuqaha ahli Madinah, ya, termasuk di antara mereka adalah Sa'id ibn al-Musayyab, ya. Kemudian ya, datang setelah zaman mereka ya, Imam Malik ya, atau sebelumnya guru beliau yakni Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman atau dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Demikian pula tokoh-tokoh dalam hal istinbat yakni menggali hukum dari ayat ataupun hadis, man baraza fi dzalik, yang tampil ya di zaman tersebut. Ya, termasuk zaman setelahnya, bagaimana yakni Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dan para imam penulis kutub sittah. Kata beliau, lakinna, akan tapi kita la naqulu, tidak mengatakan bahwa innahu, yakni tokoh-tokoh tadi ya, yang datang setelah generasi sahabat, afdalu minas sahabi, tokoh tadi, entah itu Imam Bukhari, apa Imam Muslim, ataupun Imam Ahmad, atau yang lainnya, itu lebih utama minas sahabi dibandingkan seorang sahabat. Tidak. Ya. Alladzi naqala al-hadith, yang telah menukilkan hadis kepada generasi setelah mereka. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum lahum fadlun la yablughuhu ahadun abada. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mereka memiliki keutamaan yang tidak akan bisa dikejar oleh seorang pun selamanya, yakni generasi yang datang setelah sahabat. Ya, jadi keutamaan sahabat bukan hanya dari sisi yakni kelompok sahabat dibandingkan kelompok generasi yang datang setelah mereka, tidak demikian. Ya, bahkan person-personnya di kalangan mereka itu lebih utama dibandingkan ya person yang utama dari generasi yang datang setelah mereka. Wa kaunu rajulin mimman jaa ba'dahum baraza fi amrin minal umur, hadza laisa ma'nahu annahu yakunu afdhal minhum. Keberadaan seseorang di antara generasi yang datang setelah para sahabat yang baraza, yakni muncul ya, tampil ya, cemerlang ya, dalam satu perkara dari perkara-perkara agama ini ya, misalnya menjadi imam ya dari kalangan tabi'in atau dari kalangan atba'ut tabi'in. Hal yang demikian bukanlah maknanya bahwa tokoh tadi itu lebih utama dibandingkan mereka para sahabat. Tidak demikian. Walakin, akan tetapi fadlus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum a'ammu wa afdalu. Keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat itu sifatnya lebih umum dan lebih utama. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Di sini ada penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kata Nabi, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidaklah infak kalian akan, yakni pahalanya akan bisa mencapai pahala yang dapatkan oleh salah seorang dari mereka yang berinfak satu mud dari makanan, bukan emas. Wala nasifahu, tidak pula setengah, ya, mud, ya, dari makanan. Ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan sahabat. Dan kita ingat bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, pada peristiwanya, ya, ditujukan kepada siapa? Ya, kepada Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid sahabat, hanya saja, ya, beliau, ya, menjadi sahabat setelah zaman Fath Hudaybiyah, di mana, ya, zaman yang dihadapi oleh mereka itu lebih mudah dibandingkan zaman yang dihadapi para sahabat yang berislam sebelum Fath Hudaybiyah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana keutamaan para sahabat, ya, secara seluruhnya, ya, mereka lebih utama dibandingkan, ya, generasi, person-person utama dari generasi yang datang setelah para sahabat, baik dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in, lebih-lebih generasi yang datang setelah mereka. Baik, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.